Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji dan mendalami agamanya melalui karya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah qadiman wa haditha. Tentu ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus kita harus menjaga dan melindunginya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lewat Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menyelami tentang persoalan sedekah, bersedekah di dalam hidup. Dan tentunya sedekah itu maknanya sangat-sangat luas. Dan terakhir yang kita ambil adalah ucapan atau doa yang selalu dipanjatkan oleh seorang sahabat Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas di saat beliau tawaf di Baitullahil Haram. Tidak ada kebiasaan yang beliau lakukan kecuali membaca doa ini. Apa doa yang beliau panjatkan radhiyallahu ta'ala anhu? Rabbi qini shuhha nafsi. Wahai Rabb, peliharalah aku dari kekikiran, sifat kikir pada diriku. Rabbi qini shuhha nafsi. Beliau mengulang-ulangi doa tersebut. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, apakah engkau tidak berdoa dengan selain ini? Ai doa ini, kok anda mencukupkan dengan doa ini? Maka jawaban sahabiyun jalil tersebut sesuai dengan ayat yang sudah kita baca, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata sahabat tersebut, idza wuqitu shuhha nafsi, apabila aku telah dipelihara, dijaga, dilindungi dari sifat kikir pada diriku, faqad aflahtu, maka sungguh aku telah beruntung. Catatan yang sangat-sangat berharga dalam kisah ini yaitu bagaimana hirs sahabat, semangatnya sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di saat mendengar peluang-peluang untuk menjadi orang yang beruntung di dalam hidup, orang yang selamat di dalam hidup. Mereka segera mengejar janji-janji keselamatan itu dengan upaya-upaya yang real, nyata di dalam hidup. Barakallahu fikum. Lalu kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk mengenali dua sifat, kedua-duanya tercela dan ada kaitannya dengan bab as-sadaqah. wal farqu bainash shuhhi wal bukhli. Perbedaan antara kata syuh wal bukhul. Asyuh, asyah, ya, asyuh, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, sama dengan bakhil maknanya, yaitu kikir, ya, sama-sama maknanya, tapi penggunaannya sekarang kita akan diberitahukan oleh beliau perbedaannya. An-nasyuhha huwa syiddatul hirsi ala syai. Sifat syuh itu adalah semangat, syiddatul hirs. Adanya kerakusan yang sangat terhadap sesuatu, syiddatul hirs. Ya, sifat kerakusan terhadap sesuatu. Wal ihfa'u fi talabihi. Al-ihfa maknanya bersungguh-sungguh walaupun tampak sendal fi talabihi dalam mencarinya. Ya, al-ihfa fi talabihi. Wal istiqsa'u fi tahsilihi. Yaitu mengerahkan sampai batas paling ujung, paling terakhir dari usaha untuk bisa meraihnya. Ya, tapi di situ ada sifat kerakusan, beda dengan orang yang memang melaksanakan perintah agama untuk mencari atau melaksanakan kewajibannya. Dia mengerahkan segala kemampuan, tetapi tidak ada sifat rakus padanya. Kikir itu ada. Ya. Wajash'un nafsi alaihi. Ya. Jasha artinya serakah. Ya, syiddatul hirs wal jasha. Serakah terhadap itu. Jadi barakallahu fikum, ini belum terwujud. Jadi syuh itu sifat yang ada pada diri seseorang sebelum dia mendapatkan dan memperoleh barakallahu fikum harta tersebut. Ini namanya syuh. Ada kerakusan ingin mendapatkannya, kemudian meluangkan segala batas kemampuan untuk memperolehnya, serakah. Padahal ada yang dia miliki mungkin lebih dari itu, tapi karena dia punya keinginan. Ini disebut dengan asyuh. Wal bukhlu adapun sifat bakhil, man'u infaqihi ba'da husulihi. Ya. Tidak mau mengeluarkan setelah dia mencapainya. Kalau tadi syuh belum mencapainya, tapi sudah ada sifat kerakusan, ada sifat keserakahan terhadap yang akan dikejar dan dicarinya itu. Adapun kebakhilan adalah tidak mau menginfakkan setelah sampai. Ya, ba'da husulihi wa hubbihi wa imsaki. Jadi setelah barakallahu fikum dia memperoleh harta itu, dia tidak mau mengeluarkannya, tidak mau menginfakkannya. Kecintaannya terhadap harta itu dan menahannya. Fahuwa syahihun qabla husulihi. Orang bakhil ini didahului oleh penyakit syahih, kikir, sebelum dia sampai kepada harta itu, jabatan itu, apa saja. Ya, jadi fahuwa syahihun qabla husulihi. Dia adalah orang yang kikir sebelum mencapai harta tersebut. Bakhilun ba'da husulihi. Dan dia punya sifat bakhil setelah menggapainya, mencapai harta itu barakallahu fikum. fal bukhlu thamratus syuh. Bakhil itu merupakan buah sifat syuh. Ya, bakhil merupakan buah dari sifat syuh, kikir. Wasyuhu yad'u ilal bukhl. Sifat kikir itu akan mengundang atau mengajak kepada sifat bakhil. Wasyuhu kaminun fin nafsi. Dan sifat kekikiran itu berada kamin, terdapat di dalam jiwa. Ya, belum sampai tapi sudah tergambar pada dirinya barakallahu fikum kerakusan untuk mencapainya, keserakahan untuk memperolehnya, sehingga segala cara dilakukan. Barakallahu fikum. Nah, penyakit syuh itu terdapat pada jiwa. Faman bakhila faqad ata'a syuhahu. Barang siapa yang bakhil, maka dia telah mentaati sifat syuhnya itu. Wa man lam yabkhal faqad 'asa syuhahu. Apabila dia bakhil atau tidak bakhil, tidak pelit, maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap sifat syuhha, bermaksiat. Wa wuqiya syarruhu, dan dilindungi dan terpelihara dari kejahatannya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa dhalika huwal muflih. Orang yang terpelihara dan terjaga dari kejahatan sifat syuh yang memang benar-benar sudah berada pada jiwa, dialah orang yang muflih, yaitu beruntung. Dia adalah orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dan dilindungi dari sifat kekikiran jiwa, maka merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jadi perbedaannya, asyuh sebelum sampai kepada yang dicita-citakan, tetapi di sana ada tersimpan sikap kerakusan untuk memperolehnya, keserakahan untuk mendapatkannya, lalu dia mengeluarkan segala langkah, segala kemampuan, dan menempuh segala jalan untuk mencapainya. Setelah digenggam harta itu atau mungkin jabatan, muncul bukhul. Ya, diminta tenaganya pelit, diminta pikirannya sudah, ya diminta harta bendanya, bahkan barakallahu fikum, berat dan susah untuk dia bisa mengeluarkannya. Maka bakhil itu merupakan buah dari sifat syuh. Berarti sifat syuh ini ada pada diri kita. Bagaimana tidak sahabat Nabi alaihissalatu wassalam berlindung dari Allah azza wa berlindung kepada Allah untuk terpelihara dari kejahatan syuh yang ada pada diri. Berarti setiap kita itu punya hal itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka siapa saja yang Allah telah anugerahkan rezeki untuk terpelihara dari sifat syuh, maka inilah dia orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Wasyakhiyu qaribun minallahi ta'ala. Sifat kedermawanan itu adalah dekat dari Allah. Wa min khalqihi sakha, ya sakhi, yaitu dermawan, adalah dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min khalqihi, dekat dari makhluknya. Wa min ahlihi, dekat dari keluarganya. Wa qaribun minal jannati, dan dekat dari surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Orang yang memiliki sifat sakha, dermawan, barakallahu fikum. Kata beliau, wal bakhil, sebaliknya bakhil, ba'idun min khalqihi, jauh dari orang, jauh dari makhluknya. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dari neraka. Fajudur rajuli yuhabbibuhu ila abadihi, wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi. Kata beliau bahwa kedermawanan seseorang itu akan menanamkan kecintaan kepada orang yang abadihi ila abadihi, kepada orang yang semisal, dan sifat kebakhilan itu akan mengundang marah sampai ila auladihi, kepada anak-anaknya. Allahu Akbar. Maka barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk mendidik diri kita sendiri. Kita sudah menyampaikan lewat Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dari lewat risalah beliau ini, tentang berbagai macam amrad, penyakit yang ada di dalam kulub, hati-hati kita. Dan itu harus diobati, jangan dibiarkan. Kalau sampai kemudian dibiarkan, itu akan beranak piana. Ujub tarulah, kalau tidak dilawan, maka akan melahirkan nanti sifat angkuh dan sombong. Ya? Karena ujub atau keangkuhan dan kesombongan itu diawali dengan adanya sifat ujub. Menganggap diri yang paling wah, menganggap diri yang paling segala-galanya, orang lain adalah rendah dan hina di hadapan dia, di bawahnya, barakallahu fikum. Maka penyakit-penyakit itu harus kita obati setelah kita harus mengenalinya. Kan ada orang atau bahasa bahwa seseorang itu akan menjadi dokter terhadap dirinya sendiri. Nah, ada orang yang dia tidak tahu kalau dirinya berpenyakit. Ini yang repot. Tidak tahu kalau dirinya itu berpenyakit, barakallahu fikum. Terus, ya bagaimana mau mengobatinya? Ada kemauan dan keinginan untuk mengobatinya, atau kesiapan pada dirinya untuk diobati? Tidak akan mau. Kalau dia itu tidak mengenali kalau pada dirinya itu tersembunyi beragam penyakit. Kedua, ada orang yang mengenali bahwa dirinya itu membawa berbagai macam penyakit, tapi ego. Punya ego untuk kemudian mau diobati, mau, barakallahu fikum, diingatkan. Kapan dia? Di saat kena batu. Bagaimana kena batu? Benturan. Terkena benturan karena sifatnya, baru tersadar. Namun ketika diobati, dia tidak mau, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada orang yang paling tinggi kedudukannya. Dia mengenali dan mengetahui kalau dirinya itu berpenyakit, terus berupaya untuk melakukan pengobatan. Walaupun jatuh bangkit, tersungkur bangkit lagi untuk melakukan pengobatan pada dirinya. Karena dia tahu bahwa lawan di dalam hidupnya ini sangat-sangat tangguh. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, bahwa dia terus mengintai, mencari jalan-jalan untuk bisa masuk, barakallahu fikum, ke masing-masing hamba. Maka tidak ada kekuatan kecuali di saat kita kuat berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui bimbingan syariatnya, tuntunan agamanya, contoh teladan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekuatan di dalam hidup untuk kemudian bisa membentengi diri dari kemauan-kemauan jahat dari musuh kita. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi kita berharap dengan terus kita belajar agama, mengenali diri kita sendiri. Kalau kita ini membawa segudang amrad, yaitu penyakit. Setelah itu kita berharap dengan ilmu yang kita pelajari, Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk bisa dan mampu mengobati diri. Karena tidak ada pengobatan yang terbaik kecuali obat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak ada. Mau mengobati kejahatan yang paling parah di muka bumi ini, tidak ada obatnya kecuali kelurusan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Taruhlah sekarang individu. Di saat individu, orang-orang jahiliyah tergambar di dalam hidup betapa jahatnya, betapa buruknya, betapa mengerikan, betapa menakutkan. Yang kaya atau yang kaya menjadi penguasa, yang miskin diinjak-injak, yang kuat menjadi penguasa, yang lemah diinjak-injak. Kehidupan luar biasa mengerikan dan menakutkan. Ternyata obat individu-individu yang sedang berpenyakit itu apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dari umat beliau muncul dokter yang terbaik terhadap dirinya dan dokter yang terbaik terhadap orang lain. Dialah terbaik umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau belajar. Beliau mengambil obat-obat itu dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka beliau memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan terhadap diri sendiri. Sampai kemudian menjadi terbaik umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Disusul yang kedua oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disusul keberikutnya oleh Uthman ibn Affan. Disusul keberikutnya oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka telah mampu memberikan obat terhadap diri-diri mereka melalui apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan saja seseorang itu keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, jangan berharap menjadi dokter buat diri, terlebih menjadi dokter buat orang lain. Tidak akan. Kalau sampai seseorang itu keluar dari banyak tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka oleh karena itu ternyata mendapatkan obat ini, mengenali obat ini, masuk untuk belajar farmasi obat, ilmu farmasi obat ini, ternyata harus ada taufik dan hidayah dari Allah. Tidak akan ada orang yang masuk barakallahu fikum untuk mengilmui obat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam tanpa ada taufik dan hidayah dari Allah. Maka oleh karena itu disinilah letak bahwa orang yang belajar obat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah benar-benar orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jal. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kita ingat, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jadikan dia faqih, berilmu tentang agamanya. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa di saat seseorang Allah bukakan untuk belajar ilmu agama, maka ini adalah peluang yang sangat besar di dalam hidupnya untuk dia jaga, untuk dia pelihara, untuk dia lindungi. Karena dia dituntut pertama untuk mengenal dirinya yang membawa segudang penyakit. Kedua, dengan ilmu itu dia telah membawa obat yang mujarab untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya, mengobati yang ada dari penyakit-penyakit dirinya, lalu kemudian sebagai modal untuk menawarkan obat ini kepada orang lain. Ingat, orang yang mau belajar obat mujarab ini adalah benar-benar taufik dari Allah. Taufik barakallahu fikum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dipilihnya segelintir dari umat beliau di masa beliau diutus untuk kemudian menjadi para dokter-dokter terhadap diri mereka dan dokter terhadap generasi keberikutnya. Maka kita lihat keberikutnya, beliau mengatakan wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu. Fa'ilnya mana? Bukhluh. Kebakhilan itu akan menampakkan aib seseorang di tengah-tengah manusia. Wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu. Jadi kebakhilan itu menampakkan aib seseorang di tengah-tengah manusia. Wa yasturuhu anhu jami'an sakha'uhu. Sakha'uhu sebagai fa'ilnya. Dan akan menutupi aib-aib itu di tengah-tengah manusia adalah sakha'uhu, sifat kedermawanannya. Akan menutupinya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ma'asyira tullabil ilm, di saat kemudian Allah berikan kita peluang untuk belajar, maka disinilah kita memperlihatkan dan membuktikan bahwa diri kita ini bukan orang yang pelit. Di saat diajak, di saat dipanggil, di saat kemudian barakallahu fikum diseru untuk ini, untuk belajar ini, untuk mengerjakan itu, berbuat ini, berbuat itu, semuanya membutuhkan latihan barakallahu fikum. Kata beliau, taghatta bi athwabis sakha'i fa innani ara kulla aibin fassakha'u ghita'uhu. Tutuplah dengan pakaian-pakaian kedermawananmu. Tutup dirimu dengan pakaian. Menutupi dirimulah dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Karena sesungguhnya aku melihat setiap aib itu fassakha'u ghita'uhu. Kedermawanan itulah yang menjadi penutupnya. Sifat dermawan barakallahu fikum. Membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Wa qarin idza qaranta hurran fa innama yuzayyinu wa yuzri bil fata qurana'u. Dan bertemanlah engkau apabila engkau bertemanlah dengan orang yang hurran, merdeka. Kenapa? Karena seseorang pemuda itu akan dihiasi, akan di, ya apa namanya, meresahkan, menjatuhkan, menjelekkan dia, kurona'uhu, yaitu temannya. Kan sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa innal qarina fa innal fa inna ar-rajula bil qarini yaqtadi. Anda jangan bertanya tentang seseorang, ya, tapi tanyalah siapa temannya. Karena kenapa? Seseorang itu terhadap temannya akan meniru. Meniru barakallahu fikum. Akan mengambil contoh dari temannya rahimani wa rahimakumullah. Iya. Nah, semuanya ini tentu jawabannya ada pada diri kita. Teman punya pengaruh besar. Teman punya pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Tapi kalau dari diri kita tidak ada, taruhlah diri kita ini baik, bagus, lurus, kita tidak mungkin akan berteman dengan orang yang jelek. Maka di saat ada kemelencengan diri kita sendiri, maka tentu dia yang akan membawa kepada pertemanan. Dia mencari teman yang semisal. Dia mencari teman yang serupa. Bagaimanapun Anda memaksa dia, ya kalau kecenderungannya demikian tidak akan beralih mencari. Ya akhi, ya bunai, anaknya diingatkan, cari teman yang baik. Ya cari. Ya anaknya, kalau anaknya ya belum tahu mana yang benar baik, ya kan masih dikuasai oleh kecenderungan dirinya sendiri. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita mendidik dari awal anak-anak kita, terus kita berharap dengan upaya kita memberikan pendidikan ini, suatu saat mereka sadar. Suatu saat mereka menyadari. Itu yang harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan apapun yang terdapat pada anak kita, mari kita ya jinjing lengan baju kita, sincing lengan baju kita untuk melakukan perubahan. Ya, walaupun mungkin itu adalah anak dari saudara kita, dia adalah ahlus sunnati wal jamaah, butuh untuk dibantu melakukan perbaikan. Alhamdulillah, ustadz-ustadz, kemudian ustadzah-ustadzah telah menyodorkan diri untuk melakukan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan. Ini tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, yang harus kita syukuri semuanya. Makanya kalau sampai kemudian ada seseorang mencela ya apa namanya pondok karena anaknya nakal, mencela ustadz karena anaknya nakal, ini benar-benar wong bodoh. Ya. Yang dia tidak kenal dirinya, tidak kenal anaknya, bodoh kan? Kalau sampai kemudian anaknya nakal, yang dikambing hitamkan adalah ustadz-ustadznya. Apa ada ustadz mengajar anak itu jelek dan jahat? Ada apa? Ya, walaupun Anda akan berangkat kepada pondok pesantren yang mungkin hanya dunia yang akan dicari, tidak mungkin mengajarkan anaknya jelek. Tidak mungkin mengajarkan anak orang Islam itu jelek. Bagaimana lagi kalau orang yang belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian kita anggap bahwa ini karena pondok ini atau karena guru ini dan seterusnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kekurangan yang kita jumpai pada anak-anak kita ahlus sunnati wal jamaah, kita harus bahu-membahu untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan. Karena semuanya, barakallahu fikum, kita akan ya diuji melalui anak-anak kita. Kita harus punya kesiapan untuk melakukan perbaikan terhadap anak saudara kita, sebagaimana kita harus punya kesiapan untuk menerima perubahan yang terjadi pada anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan, di masa-masa yang akan datang. Ini butuh kesiapan, butuh mental kita. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, dengan kita terus marah, ya, tidak ada namanya orang tua ngajari anaknya jelek. Tidak ada. Ya. Tidak ada namanya orang tua mengajari anaknya untuk kemudian mengambil ini, mengambil itu. Tidak ada. Tapi mari kita saling bahu-membahu, saling ingat-mengingatkan, saling terus bekerja sama fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan upaya demi upaya yang kita lakukan, Allah berikan barokah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa aqlil idza mastata'ta qawlan fa innahu idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Kata beliau, aqlil wa aqlil, dan sedikitkanlah dirimu ya semampumu apabila berucap. Kenapa? Karena apabila sedikit ucapan seseorang itu, sedikit pula khata'uhu kesalahannya. Sedikit pula barakallahu fikum kesalahannya. Idza qalla, jadi wa aqlil idza mastata'ta qawlan fa innahu idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Sedikitkanlah dirimu di dalam berucap semampumu. Karena sesungguhnya sedikit di dalam berucap itu, sedikit pula khata'uhu kesalahannya. Kata beliau barakallahu fikum, idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu wa dhaqat alaihi arduhu wa sama'uhu. Apabila seseorang sedikit hartanya, qalla malul mar'i, sedikit temannya, ya kan begitu ya, namanya kehidupannya demikian, sehingga sempit atas orang yang miskin ini bumi, sempit melihat langit yang membentang luas itu, karena dia fakir, karena dia miskin. Barakallahu fikum. Ini tentu terkait dengan urusan duniawi, karena sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, pertemanan di masa beliau saja menyebutkan masih hidup, itu banyak pertemanan dibangun karena urusan dunia. Ya. Sehingga kalau tidak menguntungkan, wis enggak punya teman. Kalau tidak menguntungkan duniawinya, maka dia sulit punya teman. Kalau tidak menguntungkan dunia buat orang lain, fakir miskin contohnya, maka disinilah letaknya. Kita harus berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membedakan di dalam berteman, baik kaya ataupun miskin. Yang dia perhatikan adalah agama seseorang barakallahu fikum. Kalau agamanya lurus, kalau agamanya itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dia adalah orang yang enggak punya, miskin, maka dia tetap menjadi orang yang dihormati. Kenapa? Karena agama yang ada pada dirinya. Bedakan kalau hidupnya di tengah-tengah orang yang dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, maka yang miskin ini dituntut untuk siap menjadi budak kalau mau hidup bersama orang-orang kaya. Siap. Mau disuruh apa saja, Anda harus siap. Tetapi ilmu benar-benar mengangkat hidup seseorang barakallahu fikum. Kita tahu kan Bilal ibnu Rabah, seorang budak. Kita tahu bagaimana kehidupan budak di saat itu. Maaf-maaf, lebih berharga anjing tuan dibanding budak dari manusia itu. Keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengangkat setinggi-tingginya di saat Allah kenalkan padanya ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan para ulama yang sering kita dengar, tidak ada yang mengenali orang yang punya keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan, illa dzawuh. Tidak ada yang mengerti kalau orang ini utama, benar-benar mulia, kecuali orang yang punya kemuliaan. Dia yang oh masya Allah, tabarakallah. Yeah. Dia berjuang tak mau diketahui oleh orang sebagai pejuang dakwah. Dia sembunyikan dirinya, dia bisa berbuat, dia berikan barakallahu fikum ide-idenya untuk keberlangsungan dakwah tu ilallah azza wajal. dengan tidak menampakkan diri barakallahu fikum, tidak ada yang diharapkan kecuali nilai-nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersembunyi di dalam berbuat, dia bersembunyi di dalam beramal. Subhanallah, inilah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terheran penduduk langit terhadapnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kalau mau menjadi orang yang terhormat di muka bumi ini, pegang erat-erat peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmunya, pemahamannya, kemudian amalnya. Kalau misalkan setelah engkau menjadi orang yang baik, lurus di dalam beragama, banyak yang mencela, banyak yang mencerca, bukankah para nabi dan rasul pilihan Allah Azza wa Jalla dari orang-orang suci dan bersih, harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Begitulah konsekuensi perjalanan kebenaran itu sepanjang masa. Sehingga tidak ada istilah kemudian, wes kita sama-sama, tidak apa-apa, sama-sama muslim misalkan. Oh, tidak ada. Benar, kita sama-sama muslim. Tetapi ingat, di sana ada aturan yang dititipkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita sama-sama berjalan di atasnya. Jangan keluar dari tuntunan. Jangan keluar dari bimbingan, jangan keluar dari pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mengatakan, "Lu kok temannya sedikit sekali? Dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wasalam. Uridat alayyal umam, diperlihatkan dihadapkanku umat. Aku melihat seorang nabi membawa rahat sekelompok saja kecil di atas, di bawah 10 orang dibawa menghadap Allah sebagai umatnya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Seorang nabi aku melihat bersama dia satu orang dan dua orang. Bahkan seorang nabi mendatang menghadap Allah seorang diri dengan tampak membawa pengikut pun barakallahu fikum. Coba. Memang itulah perjalanan kebenaran. Mayoritas manusia ini tidak senang dan tidak suka. Namun, apa artinya kesukaan manusia di saat kemudian Allah benci kepada kita? Dan apa artinya kebencian manusia seluruhnya di saat Allah mencintai karena jalan dan langkah yang kita lalui? Kan tidak ada artinya semuanya. Maka disinilah letaknya. Untuk terus barakallahu fikum, kita memompa semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengilmui kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Kasihan kalau orang miskin dari harta benda tinggal di tengah orang-orang kaya yang semuanya patokannya adalah dunia. Kasihan kita melihat. Ya. Sehingga barakallahu fikum, terkadang mereka itu harus memperbudak dirinya, miskin, mengemis-ngemis, barakallahu fikum, meminta kesana kemari, rahimani warah. Semestinya kan orang kaya menjadi orang yang dermawan dengan tampak diminta, dia tahu kalau orang miskin ini membutuhkan, orang fakir ini membutuhkan, barakallahu fikum. Tapi itu hilang dan lenyap. Karena apa? Barakallahu fikum. Karena jauhnya dari ilmu agama. Pertahankan ini. Siapapun yang mau diangkat oleh Allah Azza wa Jal, pertahankan ilmu ini. Barakallahu fikum. Kita berharap Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita ketabahan dan kesabaran untuk duduk belajar ilmu agama dimanapun kita berada. Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bantuan dan pertolongan untuk mengamalkan ilmu itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita. Jikalau kita salah dan keliru, segera kembali dan bertaubat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lewat sedikit. Ya, waktunya barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.